بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة جديدة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. قال: باب الإصلاح بين الناس. والترجمة عقدها رحمه الله ليبين فضل ذلك وعظم ثوابه وما يترتب عليه من الآثار المباركة والخير العميم. والإصلاح بين الناس أمر عظيم نفعه، كبيرة فائدته، حسنة عاقبته، لأن الناس يعرض بينهم من الخلاف وسوء التفاهم وتباعد وجهات النظر، وأيضا يحصل من بعضهم أخطاء تجعل غيره يتخذ موقفا منه أو يبغضه أو نحو ذلك. ومن وراء ذلك أيضا الشيطان الذي يعمل على إيقاع العداوات وإيجاد البغضة بين المسلمين وإحداث التنافر والتباغض بينهم، إضافة إلى قرناء السوء وما يترتب عليهم أيضا من شر وضرر، إضافة إلى ما يكون بعض الناس غيبة أو نميمة أو سخرية أو غير ذلك مما يترتب عليه فساد ذات البيت ووجود شيء من العداوة أو التباغض أو نحو ذلك. فإذا والحالة هذه، المجتمعات تحتاج إلى المصلحين، لأنه يوجد مفسدون، يوجد من ينشر العداوة ويوجد البغضة بين الناس، فيحتاج المجتمع فعلا إلى مصلحين على الإصلاح بين الناس. وهذا الإصلاح بين الناس يتناول الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الأقارب، الإصلاح بين الجيران، الإصلاح بين الزملاء والرفقاء، الإصلاح بين المتبايعين. وعمل الإصلاح عمل عظيم جدا، وهو خير كله كما سيأتي معنا، والصلح خير، ولا يوفق له إلا من يكرمه الله بقلب كبير يحب صلاح ذات البين، ويحب اتلاف القلوب، ويحب زوال العداوات والبغضة بين المسلمين. الشاهد أن هذه ترجمة عظيمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر العظيم، وبدأها بقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقوله لا خير في كثير من نجواهم، أي الكلام الذي يكون بينهم، ولا سيما الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه. واستثنى من ذلك جل وعلا: إلا من أمر بصدقة، يعني يخاطب صاحبه أو يحدث صاحبه حثا له على الصدقة في سبيل الله، أو معروف، أو أيضا حث له على بذل المعروف، أو إصلاح بين الناس. وهذا موضع الشاهد من الآية، ينمي خيرا إلى هذا وينمي خيرا إلى ذاك حتى يصلح بينهما ويقرب وجهات نظرهما، ويحاول أن يبعد ما بينهم من شحناء أو تباغض أو نحو ذلك. فهذا عمله عمل فيه خير، لأن الله نفى خيرية في كثير من نجوى الناس، واستثنى من ذلك من كان نجواه وحديثه في هذه الأمور التي ذكرها سبحانه وتعالى، ومنها الإصلاح بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan juga utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat dan salam kepada beliau, keluarga-keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada bab yang baru yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu bab yang ke-31 yang beliau beri judul Al-Islahu Bainan Nas, bab mendamaikan di antara manusia. Bab ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mendamaikan di antara manusia, dan bahwasanya usaha mendamaikan di antara manusia ini adalah sebuah amalan yang agung, amalan yang utama, dan memiliki faedah yang baik dan juga banyak bagi masyarakat. Oleh karena itu, al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, ini akibatnya adalah akibat yang baik dan akan membawa faedah yang bagus. Dan kita tahu bahwasanya manusia dan juga masyarakat pada umumnya, mereka memiliki pendapat-pendapat yang berbeda di antara mereka, memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Dan yang namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan, di mana terkadang kesalahan ini menjadikan manusia yang lain mengambil sikap yang berbeda padanya. Ditambah lagi peran syaitan dalam hal ini, yang dia berusaha untuk mengadakan permusuhan di antara kaum muslimin, khususnya menjadikan kaum muslimin saling bermusuhan satu dengan yang lain. Belum lagi di sana ada teman-teman yang tidak baik yang senantiasa mendorong temannya untuk bermusuhan kepada yang lain, kepada saudaranya. Ditambah lagi perbuatan-perbuatan ghibah, ya, membicarakan orang lain dan yang dan lain-lain, di mana sebab-sebab ini menjadikan sebagian manusia terjatuh di dalam permusuhan dengan manusia yang lain. Oleh karena itu, masyarakat kita butuh kepada para muslihin, ya, butuh kepada orang-orang yang senantiasa mau mendamaikan di antara manusia, karena di sana ada orang-orang yang berusaha untuk mengadakan kerusakan di antara manusia. Bagaimana supaya manusia ini saling bermusuhan antara satu dengan yang lain? Ya, oleh karena itu perlu di sana adanya orang-orang yang mereka berusaha untuk islah, berusaha untuk mendamaikan di antara manusia. Dan yang dimaksud dengan manusia di sini, yang kita damaikan ini mencakup suami istri maupun antar keluarga ataupun antar tetangga ataupun di antara teman ataupun antara seorang pembeli dan juga penjual, ya. Jadi islah ini mencakup ini semua, ya. Dan sekali lagi, amalan islah ini, yaitu mendamaikan di antara manusia, ini adalah amalan yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasulhu khair, ya, bahasanya perdamaian itu baik semuanya, ya. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim, ya, berusaha untuk menjadi seorang muslihin. Dan perlu kita ketahui bahasanya tidak akan mendapatkan taufik yang menjadi seorang yang muslih, menjadi orang yang suka mendamaikan, kecuali seseorang yang besar jiwanya, yang dia mencintai, ya, supaya tidak terjadi permusuhan di antara manusia, dan mencintai seandainya kaum muslimin ini semuanya hidup dalam keadaan damai antara satu dengan yang lain. Imam Nawawi rahimahullah memulai ya, bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat baik atau menyuruh untuk berdamai di antara manusia. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka. Maksud dari bisikan di sini adalah ucapan yang tersembunyi antara seseorang dengan temannya. Ya. Ini atau dinamakan dengan bisikan. Ya, ini semua tidak ada kebaikannya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa man amara bisadaqah. Kecuali orang yang berbisik-bisik dengan tujuan untuk menyuruh orang lain bersedekah. Ya. Maka ini diperbolehkan. Au ma'rufin, atau menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya. Atau islahim bainan nas. Dan ini adalah syahidnya, atau orang yang berbisik-bisik dengan tujuan untuk mendamaikan di antara manusia. Maka ini termasuk kebaikan. Ya, termasuk kebaikan. Yaitu misalnya seseorang datang kepada dua orang yang saling berselisih, ya, datang kepada yang pertama, kemudian mengucapkan ucapan yang baik, ya, kemudian datang kepada yang pihak yang kedua dan juga mengucapkan ucapan yang baik dan berusaha untuk mendekatkan, ya, segi pandang antara keduanya, ya, sehingga apa? Sehingga lama kelamaan akan hilang permusuhan, ya, rasa benci di antara keduanya, ya. Karena itu amal islah ini, yaitu mendamaikan di antara manusia, sekali lagi adalah sebuah khair, sebuah kebaikan dan perbuatan yang besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada Allah Subhanahu wa taala was-sulhu khair. Wa al-ayah fiha hathun 'ala as-sulh wa bayanun annahu khair. Wa lihadha dhakara ahlul 'ilm an الساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة متنفلا، وأن المصلح بين الناس لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله بخلاف المفسد الذي يعمل على نشر العداوة بين الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأما المصلحون فالله سبحانه وتعالى يصلح سعيهم وعملهم ويتقبل منهم ويثيبهم على ذلك سبحانه وتعالى عظيم الثواب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sulhu khair, dan perdamaian itu adalah kebaikan. Di dalam ayat ini Allah SWT mendorong kita semua, menganjurkan kita semua untuk berdamai di antara manusia, untuk berdamai dengan orang lain. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya berdamai itu adalah khair, adalah kebaikan. Dan sebagian ahlul ilm atau para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang berusaha untuk mendamaikan di antara manusia, ini kedudukan dia lebih afdal, ya, lebih utama daripada orang yang sholat, ya, orang yang berpuasa, ya. Karena orang yang berusaha, ya, untuk mendamaikan di antara manusia, dia menyebarkan kebaikan untuk orang lain, ya. Dan Allah SWT balasannya akan memperbaiki amalannya dan akan menerima darinya. Berbeda dengan orang yang mufsidin, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi, yang mereka berusaha untuk menyebarkan perselisihan, pertengkaran di antara manusia. Maka orang seperti ini Allah SWT tidak akan memperbaiki amalannya. Ya, tidak akan memperbaiki amalannya. Thumma awrada qawlallah subhanahu wa ta'ala, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Ittaqullah, أي بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، وأصلحوا ذات بينكم أي بترك المنازعات والمخالفات والشقاق والعداوات. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maknanya jelas, yaitu kita diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyuruh kita untuk memperbaiki hubungan di antara kita semua, yaitu dengan cara meninggalkan pertengkaran, ya, meninggalkan permusuhan, meninggalkan rasa benci di antara kita. ثم أورد قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الآية الكريمة فيها أن الإصلاح بين الإخوان والسعي على تحقيق الصلح وزوال الشحناء والبغضاء هذا من مقتضيات الأخوة الإيمانية ومتطلباتها، فينبغي على المسلم أن يكون ساعيا في هذا الأمر، عاملا في الإصلاح بين الناس، يصلح بين الزوجين، بين الأخوين، بين القريبين، بين الجارين، يعمل على أن يكون مصلحا حتى يفوز بهذا الثواب وينال هذه الخيرية ويحقق مقتضى الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أهله. Kemudian Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara satu dengan yang lain, maka hendaklah kalian mendamaikan di antara dua saudara kalian. Ayat ini di dalamnya ada faedah bahwasanya berbuat perdamaian atau mendamaikan antara sesama saudara dan berusaha untuk mewujudkan kedamaian di antara saudara ini adalah termasuk kewajiban persaudaraan di dalam Islam. Ya, jadi ini termasuk mewujudkan persaudaraan di dalam Islam, yaitu ukhuwah al-islamiyah. Ya, ukhuwah al-islamiyah yaitu persaudaraan sesama orang Islam. Jadi kalau kita adalah seorang atau bersaudara antara kita satu dengan yang lain, maka di antara keharusannya, di antara kewajibannya adalah kita saling mendamaikan antara sesama saudara seandainya terjadi perselisihan di antara kita, ya. Oleh karena itu seorang mukmin hendaknya dia berusaha menjadi orang yang musleh, menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk mendamaikan di antara manusia, ya, entah itu antara suami dan istri, ya, atau mendamaikan antara saudara dengan saudaranya, antara kerabat dengan kerabatnya, atau mendamaikan antara dua orang tetangga yang saling bermusuhan, sehingga apa? Sehingga dia bisa mendapatkan khairiyah, dia bisa mendapatkan kebaikan ini, ya. Kemudian dia bisa mewujudkan, ya, perdamaian, ya, di antara saudara sebagaimana Allah SWT perintahkan di dalam ayat ini. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في يداه فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. قال ومعنى تعدل بينهما أي تصلح بينهما بالعدل. هذا الحديث فيه ذكر منة الله سبحانه وتعالى على عباده بالمفاصل والعظام التي يتحرك بها الإنسان، تتحرك يده وتتحرك قدمه ويأخذ ويعطي ويمشي ويقوم ويقعد، هذه الليونة والسهولة في الحركة واليسر لا شك أنه نعمة عظيمة وهي تتجدد مع المسلم بتجدد الأيام، فيحتاج المقام إلى شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم، نعمة المفاصل التي في الإنسان وعددها 360 كما جاء في بعض الأحاديث، فكلها تحتاج يوميا إلى صدقات بهذا العدد، كل سلامة من الناس عليه صدقة، وهذه الصدقة تفعل شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. وقوله كل يوم تطلع فيه الشمس أي أن هذه الصدقة تتجدد معك بتجدد الأيام، بمعنى كل يوم تطلع فيه الشمس تحتاج إلى هذا القدر من الصدقات. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال، بل هي أعم وأشمل من ذلك، فذكر أمثلة منها قوله تعدل بين الاثنين صدقة، وهذا موضع الشاهد لهذه الترجمة، ومعنى تعدل بين الاثنين تصلح بينهما بالعدل، تعمل على الإصلاح بينهما بعدل وإنصاف دون أن تجحف مع أحد الطرفين أو تظلم الطرف الآخر، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، وهذا باب سبق الحديث عنه وهو معاونة الآخرين وبذل المعروف والسعي في الإحسان إلى الآخرين. فقول تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إذا لم يتمكن من الركوب تساعده أن يركب، أو لم يتمكن من حمل متاعه لثقله على دابته فتساعده عليها، أيضا يدخل ذلك مساعدة أخيك في هذه الوسائل الحديثة في النقل مثل الدراجة والسيارة إذا تعطلت أو احتاجت إلى دفع أو احتاجت إلى إصلاح شيء من العطل الذي أصابها أو مساعدته في شيء يتعلق بها، هذا كله من أبواب الصدقة المهيئة لك. والكلمة الطيبة صدقة، أن تلقى أخاك بوجه طليق، تكلمه مبتسما بكلمة طيبة، تحييه تسلم عليه تدعو له تقدم له فائدة، هذا كله داخل في باب الصدقات. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، إذا كان بينك وبين المسجد 200 خطوة ذاهبا و200 خطوة آيبا فهذه 400 صدقة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظام، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن هذه أنواع من الصدقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجدر بالمسلم أن يعنى بها وبأمثالها ونظائرها من الصدقات الوارد ذكرها في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi dari tulang manusia wajib baginya untuk bersedekah setiap hari di mana matahari terbit. Engkau mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah, dan engkau membantu seseorang di dalam kendaraannya dan engkau mengangkatnya di atas kendaraannya, atau engkau mengangkat barangnya di atas kendaraannya, ini adalah sedekah. Dan kalimat yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Dan makna dari ta'dilu bainahuma, mendamaikan antara keduanya, maksudnya adalah berbuat adil di antara keduanya, adalah tuslihu bainahuma bil adl, yaitu engkau mendamaikan di antara keduanya dengan adil. Di dalam hadis ini Allah SWT menyebutkan tentang sebuah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa sendi-sendi tulang yang Allah berikan kepada mereka, sehingga dengan sendi-sendi ini mereka bisa bergerak melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka. Mereka duduk, mereka berdiri, mereka berjalan, ya, untuk melakukan masalih mereka, melakukan maslahat-maslahat mereka. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan ini senantiasa kita rasakan tiap harinya. Oleh karena itu butuh di sana syukur kepada Allah SWT. Dan Allah SWT telah memberikan kepada kita, di dalam sebuah hadis disebutkan 360 sendi. Ya, 360 sendi, dan semuanya ini butuh bersedekah sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kulla yawmin tatlu'u fihi syams." Setiap hari di mana matahari itu terbit. Jadi maksudnya sedekah ini dilakukan setiap harinya, karena kenikmatan ini senantiasa kita rasakan setiap harinya. Dan Rasulullah SAW di sini ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya sedekah yang dilakukan oleh sendi-sendi tulang ini tidak harus berupa mal, ya tidak harus berupa harta, ya bahkan bisa perkara-perkara yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Beliau mengatakan, ta'dilu bainal itsnaini sedekah, ya engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Dan maksudnya seperti yang dikatakan oleh Nawawi, yaitu engkau mendamaikan antara dua orang nya dengan adil, maksudnya adalah tanpa mendzalimi pihak yang lain. Jadi dengan adil tanpa mendzalimi salah satu dari kedua belah pihak, maka ini adalah sedekah. Ya, ini adalah sedekah. Kemudian engkau membantu seseorang di dalam kendaraannya. Ya, bisa engkau mengangkat dia di atas kendaraannya apabila dia tidak mampu untuk naik kendaraan. Ya, kemudian engkau membantunya, maka ini adalah sedekah. Atau engkau membantu dia kalau dia tidak mampu, ya tidak mampu mengangkat barang untuk ditaruh di atas kendaraan, engkau membantunya, maka ini adalah sedekah. Ya, dan masuk di dalam perkara ini adalah di zaman sekarang, ya apabila ada saudara kita yang misalnya banyak kempes misalnya, ya maka kita berusaha untuk membantunya. Atau misalnya sepedanya rusak, ya kita berusaha untuk membantunya. Maka ini termasuk sedekah, ya. Kemudian beliau mengatakan, wal kalimatu thayyibah sedekah, ya ucapan yang baik ini adalah sedekah. Termasuk di dalam ucapan yang baik adalah doa yang baik. Ya, kita mendoakan saudara kita, ini termasuk sedekah. Kemudian juga kita tersenyum, ya, atau kita memberikan faedah ilmiah, ya kita memberikan faedah berupa ilmu, ya ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada saudara kita, maka ini juga termasuk sedekah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat ini adalah sedekah. Bayangkan seandainya ketika kita datang ke masjid dengan 200 langkah, ya kemudian kita pulang dengan 200 langkah, berarti kita sudah mendapatkan pahala 400. Ya, kita sudah mendapatkan pahala 400, dan ini tentunya adalah sebuah keutamaan yang besar, ya. Kemudian beliau SAW mengatakan, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ya, dan kita tahu bahwa saya menghilangkan gangguan dari jalan ini termasuk iman, ya, termasuk iman sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang beliau sebutkan ini tadi adalah di antara jenis-jenis sedekah. Oleh karena itu seorang muslim ya hendaklah berusaha untuk mengamalkan ya apa yang telah disebutkan tadi, dan juga jenis-jenis sedekah lain yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هذا حديث عظيم جدا في باب وأيضا فيه رسم للمنهج الذي يكون عليه المصلح، من حيث أن المصلح هو الذي ينمي خيرا، أن ينقل الخير والكلمات الطيبة والأقاويل التي يحدث بها ألفة بين المتخاصمين، بخلاف العياذ بالله من ينقل كلاما يزيد العداوة ويكثر من الفرقة والشقاق بين الناس. فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي ينقل للطرفين المتخاصمين خيرا. كان يقول إن فلان يثني عليك ويدعو لك ويذكرك بالخير، ولا نسمعه إلا يعني يقول كلاما عنك طيبا ونحو ذلك، حتى تذهب أو تقل الشحن الذي في نفسه ضد الآخر. فهذا من المهم جدا فعله حتى تقل أو تذهب العداوة التي بين المتخاصمين. جاء في رواية قالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، يعني مما يقوله الناس من الكذب، كما في قال: ليس الكذب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فقالت: إلا في ثلاث، تعني الحرب، والحرب خدعة، والإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس يعني أن تنقل للآخر، حتى لو لم تسمعه مثلا صريحا يدعو له، وقلت إن فلان يدعو لك باعتبار أنه مثلا يصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه دعوة تتناول كل مسلم. فإذا قلت مثلا يدعو لك ويثني عليك باعتبار ثناء على عموم المسلمين أو شيء من هذا القبيل، وسعيت في تقريب وجهات النظر وإزالة الشحناء التي بينهم، فهذا لا شك أنه من أبواب الخير. كذلك حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، بحيث تزيد الألفة وتزيد المحبة، يعني حتى لو لم يكن مثلا لها في قلبه من المكانة والمنزلة، ثم أخذ يبالغ في محبته لها ومكانتها عنده وقدرها ونحو ذلك مما يزيد الألفة والمحبة، هذا أيضا لا بأس به لهذا المقصد العظيم، وهو قوة الرابطة الزوجية ودوام الألفة بين الزوجين. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Ummu Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Dia mengabarkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan bahwasanya Ummu Kulthum berkata, aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan di dalam perkataan dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali di dalam tiga perkara. Yang pertama adalah al-harb, yaitu perang. Kemudian yang kedua adalah mendamaikan di antara manusia. Kemudian cerita atau ucapan seorang suami kepada istrinya dan ucapan seorang istri kepada suaminya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung di dalam bab mendamaikan di antara manusia. Dan di dalamnya Rasulullah SAW memberikan cara kepada seorang musleh, ya, kepada seorang yang berusaha untuk mendamaikan di antara kedua pihak. Dan caranya adalah seorang musleh, ya, seorang yang ingin mendamaikan, hendaklah dia membawa ucapan yang baik kepada kedua belah pihak. Ya, ini adalah cara orang yang ingin mengadakan perdamaian di antara manusia. Berbeda dengan orang yang ingin berbuat ifsad, ya, ingin berbuat kerusakan di antara manusia, maka dia justru menukil, ya, ucapan-ucapan yang tidak baik, yang kira-kira menambah permusuhan ya perselisihan, rasa benci di antara manusia. Rasulullah SAW mengatakan, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah seorang pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Ya, ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya berusaha untuk mendamaikan di antara manusia dengan membawa ucapan yang baik kepada kedua belah pihak, ya meskipun terkadang ya ucapan ini tidak benar jadi, ya maka ini bukan bukan seorang pendusta. Orang yang seperti ini bukan seorang pendusta. Ya misalnya apabila seorang datang ya kepada salah satu dari pihak yang bersengketa, ya kemudian dia mengatakan ya bahwasanya si fulan ini telah memujimu, ya atau misalnya kita mengatakan ya bahwasanya aku tidak mendengar bahwasanya si fulan ini membicarakanmu atau menjelek-jelekanmu, ya bahkan aku mendengar bahwasanya si fulan ini memujimu dan juga menyebutkan kebaikan untukmu, ya supaya apa, supaya berkurang ya kebencian yang ada pada diri saudara kita atau bahkan bisa hilang ya apa yang ada di dalam hatinya. Dan ini tentunya adalah perkara yang sangat penting ya dimiliki oleh seorang muslim ya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan ya bahasanya Kultsum berkata, ya aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan di dalam perkataan dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam tiga perkara, yaitu al-harb. Ya, yang pertama adalah perang, dan Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khuda'ah, bahasanya peperangan itu adalah tipu daya. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-islahu bainan nas, yaitu mendamaikan di antara manusia. Ya. Mendamaikan di antara manusia. Terkadang yang kita mengatakan ya kepada pihak-pihak yang bertengkar, bersengketa, kita katakan bahasanya si fulan itu mendoakan kamu dengan kebaikan. Ya, mendoakan kamu dengan kebaikan meskipun kita tidak jelas-jelas mendengar bahwasanya dia mendoakan kebaikan. Ya, jadi maksud kita adalah si fulan itu telah berdoa misalnya di dalam salat dia mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya, keselamatan atas kami dan juga hamba-hamba yang soleh. Ya kan ini berarti dia mendoakan. Karena orang yang bersengketa itu diharapkan dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau saudaranya yang memusuhi dia mengatakan wa ala ibadillahi salihin, berarti dia termasuk di dalam orang-orang yang dia doakan. Ya kita katakan si fulan telah mendoakan kamu dengan kebaikan. Ya atau kita katakan si fulan telah memujimu. Padahal maksudnya si fulan ini telah memuji kaum muslimin secara umum. Ya dan termasuk orang Islam adalah orang yang dia musuhi. Ya atau misalnya berusaha untuk mendekatkan ya segi pandang, ya sudut pandang antara saudara. Jadi ini termasuk islah. Kemudian juga ucapan seorang suami kepada istrinya, ya atau seorang istri terhadap suaminya, di mana ucapan ini terkadang tidak ada di dalam hatinya, ya. Misalnya seorang laki-laki dia tidak terlalu cinta ya kepada istrinya atau sebaliknya. Ya kemudian dia mengucapkan sebuah kalimat, ya sebuah ucapan yang membuat gembira suaminya atau istrinya. Ya, sehingga dia merasa dicintai dengan sebenar-benar cinta oleh pasangannya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mengapa untuk maksud yang besar, yaitu untuk islah di antara manusia. Hada wa nasal Allah azza wa jal an yuwaffiqana jami'an li kulli khair wa an yuslih lana sya'nana kulla wa an la yakilana ila anfusina tarfat a'in wa an yahdiyana إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik kepada semua kebaikan, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk kepada shiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus.